Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعه sekalian yang kami muliakan rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Sharih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita masuk bab baru pada halaman 168. Qala al-muallif hafizahullah, babun fi bayani ahkamil imamah, bab mengenai penjelasan hukum-hukum keimaman. هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون. Tugas keimaman ini adalah tugas keagamaan yang penting, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yakni apa mengurusi tugas ini binafsihi, beliau sendiri yang mengerjakannya, yang mengurusinya. Wa tawallaha khulafa'uhu ar-rasyidun, dan kemudian sepeninggal beliau, ya, tugas ini dipegang, ya, dikerjakan, diurusi oleh para pengganti-pengganti beliau, Rashidun. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas menjadi imam perkara yang sangat penting, karena di masa Nabi hidup, beliau sendiri yang langsung memegangnya, yang mengurusinya. Kemudian sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, pengganti beliau khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia yang paling afdal pun beliau sendiri yang mengurusinya. Kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Uthman, kemudian setelah itu Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Taib, mereka sebagai orang-orang yang mulia, memiliki keutamaan, langsung sendiri yang mengemban tugas keimaman ini. Waqad ja'a fi fadlil imamati ahadithu kathiratun, dan sungguh telah datang mengenai keutamaan posisi imam ini hadith-hadith yang banyak. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam thalathatun ala kufdanil miski yaumal qiyamah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ada tiga golongan orang yang dia akan berada di atas bukit misik di hari kiamat kelak. Wa dzakara, beliau sebutkan, anna minhum, bahwa di antara tiga golongan tersebut salah satunya adalah rajulan amma qauman, seorang lelaki yang mengimami suatu kaum, wahum bihi raduna, dalam keadaan kaumnya mereka ridha terhadapnya. Baik, hanya saja hadis ini hadis yang dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam dhaif at-targhib. Wa fil hadis al-akhir, dan di dalam hadis yang lainnya juga mengenai keutamaan posisi imam, Rasulullah alaihi salatu wasallam disebutkan bersabda, anna lahu fil ajri mithla ajri man salla khalfahu, bahwasanya bagi imam dia mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang salat di belakangnya. Taib, ini juga hadis ini wallahu alam hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam as-silsilah ad-dhaifah. Walihada, oleh karena itulah, kana ba'du as-sahabatu radhiyallahu anhum yaqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena begitu utamanya posisi imam ini, sebagian sahabat radhiyallahu anhum, sebagian mereka ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alni imama qaumi, wahai Nabi, jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku, ya, jadikanlah aku sebagai imam, ya, ketika salat jadi imam dari kaumku. Di hadis ini hadis yang sahih, di mana ada seorang sahabat, itu disebutkan sahabat Utsman ibni Abil As, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam terhadap kaumku. Maka Nabi bersabda, anta imamuhum, iya, kamu menjadi imamnya mereka. Nah, kenapa sampai sahabat ini, ya, Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu, meminta posisi ini, ya, apakah karena melihat dari sisi dunia berupa kedudukan, dimuliakan, dihormati, dilihat? Bukan itu yang menyebabkan beliau meminta kepada Nabi. Perhatikan, lima ya'lamuna fi dhalika minal fadilati wal ajr, karena apa-apa yang mereka ketahui di dalam posisi imam itu berupa keutamaan dan pahala yang besar. Nah, jadi kenapa sampai meminta kepada Nabi? Karena mengharapkan ini, mengharapkan fadilah dan ajr, keutamaan dan pahala yang besar ketika bisa menjadi imam barakallahu fikum terhadap suatu kaum. Lakin ma'al asafi syadidi, akan tetapi sangat disesalkan, nara fi waqtina hadha, kita melihat di waktu kita sekarang ini, kathiran min talabatil ilmi, banyak dari para penuntut ilmu, yarghabuna anil imamah, mereka tidak senang ketika diminta menjadi imam. Wa yazhaduna fiha, ya, mereka zuhud dari posisi ini, ya. Kalau zuhud daripada urusan-urusan dunia, na'am, terpuji. Ini zuhud daripada posisi menjadi imam dalam kondisi dia layak. Maka yang demikian dicela. Wa yatakhallawna 'anil qiyami biha, mereka tidak mau untuk mengerjakan atau na'am mengerjakan amanah ini menjadi imam. Itharon lil kasari wa qillat raghbatin fil khair. Dalam keadaan para penuntut ilmu itu mengedepankan sifat malas. Dalam keadaan para penuntut ilmu itu ya kurang antusiasnya di dalam kebaikan. Wa ma hadza illa takhdhilun minasyaitan, dan tidaklah hal ini kecuali adalah ya tipu daya ya, godaan daripada syaitan. Jadi hendaknya orang-orang yang mereka memiliki kelayakan menjadi imam, seorang yang menuntut ilmu agama, mempelajari agama, kemudian barakallahu fikum, dia ada kesempatan diminta menjadi imam, hendaknya dipenuhi, hendaknya dia laksanakan dengan penuh, yakni barakallahu fikum, tanggung jawab. فَالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ الْقِيَامُ بِهَا بِجِدٍ وَنَشَاتٍ. Maka yang sepantasnya bagi mereka, para penuntut ilmu, untuk mengemban tugas ini dengan penuh kesungguh-sungguhan, penuh semangat, وَاحْتِسَابٍ لِلْأَجْرِ عِنْدَ اللَّهِ, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ طَلَبَةَ الْعِلْمِ أَوْلَى النَّاسِ بِالْقِيَامِ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Karena sesungguhnya para penuntut ilmu adalah manusia yang paling pantas untuk mengemban amanah ini menjadi imam, dan juga yang paling pantas untuk mengemban amanah-amanah yang lainnya daripada amal-amal salih. وَكُلَّمَا تَوَافَرَتْ مُؤَهِّلَاتُ الْإِمَامَةِ فِي الشَّخْصٍ, maka tiap kali atau maka kapan saja terpenuhi ya kemampuan-kemampuan untuk bisa menjadi imam pada diri seseorang, kana aula bil qiyami biha, maka dia adalah orang yang lebih pantas untuk mengemban amanah tersebut, mimman huwa dunahu, ketimbang orang yang kedudukannya di bawahnya. Jadi kapanpun ada seseorang yang pada dirinya terdapat kriteria-kriteria untuk bisa menjadi imam, padanya ada kriteria-kriteria tersebut lebih terpenuhi, kriteria-kriteria tersebut, maka dia adalah manusia yang paling pantas, paling utama untuk bisa mengemban amanah tersebut ketimbang orang yang di bawahnya. Bal yata'ayyanu 'alaihi al-qiyamu biha idza lam yujad ghayruhu, bahkan bisa menjadi wajib bagi dia untuk menunaikan amanah tersebut jika memang tidak didapatkan yang selainnya. Fal aula bil imamati al ajwadu qira'atan li kitabillah, maka yang paling pantas menjadi imam adalah seorang yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Wa huwa alladhi yujayyidu qira'atal Qur'an. Itu seorang yang memiliki kebagusan, kemampuan yang baik di dalam membaca Al-Qur'an. Bi an ya'rifa makharijal hurufi, di mana dia mengenal, mengetahui tentang makhraj-makhraj huruf, tempat-tempat keluar huruf. Wala yalhana fiha, dan dia tidak lahan di dalam bacaannya, tidak melakukan kesalahan di dalam bacaan. Wa yutabbiqa qawaid al-qira'ah min ghairi takallufin wala tanattu'in, dia bisa menerapkan kaidah-kaidah bacaan Al-Qur'an tadi dengan tanpa memberat-beratkan diri dan tanpa ya takalluf, sama memberat-beratkan diri. Wa yakunu ma'a dhalika ya'rifu fiqha salatihi, bersamaan dengan kemampuan bacaannya yang bagus tadi, dia juga ya'rifu fiqha salatihi, dia mengetahui ilmu fiqh tentang salatnya. Wa ma yalzamu fiha. Dia mengetahui apa-apa yang harus di dalam salatnya. Kasyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mubtilatiha. Dia mengenal perkara-perkara seperti syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, pembatal-pembatal salat. Nah, maka orang yang seperti ini yang paling pantas menjadi imam. Kemampuan bacaannya dia bagus dan dia pun mengenal fiqih tentang salat. Dalil yang menunjukkan bahwa dia orang yang paling pantas liqaulihi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya di antara mereka likitabillah, terhadap kitabullah Al-Qur'an. Wa ma warada bi ma'nahu min al-ahadits as-sahihah, dan juga berdasarkan apa-apa yang datang semakna dengan itu daripada hadith-hadith yang sahih. Mimma yadullu ala an yuqaddama fil imamati al-ajwadu qira'atan bil Qur'anil Karim. Di mana semua itu hadith-hadith tadi menunjukkan bahwasanya yang didahulukan untuk menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Alladhi ya'lamu fiqh as-salah, yang dia juga selain itu, selain dia bagus bacaannya, juga mengetahui ilmu fiqih tentang salat. Li'annal aqra'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu afqaha. Karena yang paling bisa membaca Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga seorang yang ya lebih faham, ya lebih fiqh, lebih faqih daripada yang selainnya. Faida stawau fil qira'ah, maka apabila mereka memiliki kesamaan di dalam kemampuan bacaan, artinya ada beberapa orang secara bacaannya mereka sama, maka quddimal afqahu, dikedepankan yang lebih faqih, ay al aktsaru fiqhan, yaitu lebih banyak kemampuan fiqihnya, li jam'ihi baina mizatain, karena dia orang tersebut berarti telah mengumpulkan dua keistimewaan, yaitu al-qira'ah wal-fiqhi, ya kemampuan bacaan dan kemampuan fiqihnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jika mereka di dalam bacaan itu sama, maka yang paling berilmu di antara mereka terhadap sunnah, ay afqahuhum fi dinillah, yaitu orang yang paling faqih di antara mereka terhadap agama Allah. Lianna ihtiyajal musalli ilal fiqhi aktharu min ihtiyajihi ilal qira'ah. Karena bahwasanya kebutuhan orang yang sholat kepada ilmu fiqh, ya ketika sholat, ya jamaah ketika sholat itu, kebutuhannya terhadap ilmu fiqh lebih banyak daripada kebutuhannya kepada bacaan. Lianna ma yajibu fis salati minal qira'ati mahsurun. Karena bahwasanya apa-apa yang wajib di dalam sholat yang berupa bacaan Quran itu mahsurun, terbatas. Ya kan? Itu bacaan Al-Fatihah. Kemudian setelah itu surah selain Al-Fatihah, hukumnya sunnah. Ya kan? Kewajiban terkait bacaan Al-Quran di dalam sholat itu sesuatu yang terbatas saja. وَمَا يَقَعُ فِيهَ مِنَ الْحَوَادِثِ غَيْرُ مَحْسُورٍ. Sementara perkara-perkara yang bisa terjadi dari kejadian-kejadian di dalam sholat itu غَيْرُ مَحْسُور, tidak terbatas. Artinya bisa jadi jika terjadi ini, terjadi itu, terjadi kelupaan, terjadi meninggalkan ini, terjadi itu. Sebuah kondisi yang غَيْرُ مَحْسُور, tidak terbatas. Mungkin, sangat mungkin terjadi ini, tiba-tiba terjadi ini, tiba-tiba terjadi ini. Yang semua itu penyelesaiannya butuh kepada fiqih. Butuh kepada fiqih. Ya kan? Nah, betapa banyak kita sering mendapat pertanyaan dari ikhwah, bagaimana jika imam sudah kita ingatkan tetapi tidak mau ya kembali, bagaimana imam jika begini, bagaimana jika imam begini. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum, yang namanya kejadian di dalam sholat itu sesuatu yang tidak terbatas, sangat mungkin akan terjadi ini dan itu. Yang jika tanpa bekal ilmu fiqh, bingung imam tersebut harus bagaimana. Barakallahu fikum. Fa idza stawau fil fiqhi wal qiraah, maka apabila mereka memiliki kesamaan di dalam ilmu fiqh dan di dalam bacaan, quddimal aqdamu hijratan, dikedepankan orang yang lebih dahulu di dalam berhijrah. Wal hijratu al intiqalu min baladish syirki ila baladil islam, yang namanya hijrah yaitu berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Fa idza stawau fil qiraati wal fiqhi wal hijrah, kemudian apabila mereka sama di dalam kemampuan bacaan, fiqih dan hijrah, sama mereka, quddimal akbaru sinnan, dikedepankan yang lebih tua usianya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, waliya ummakum akbarukum, hendaknya yang mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaihi. Jadi perhatikan di sini urutan diketepankannya usia itulah itu setelah kesekian, ya, setelah tahapan-tahapan kesekian. Ini kan banyak terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa justru menjadikan tolak ukur pertama langsung usia, ya kan? Silahkan, ya, mempersilahkan menjadi imam yang lebih tua. Menjadikan itu sebagai tolak ukur nomor satu. Ini keliru. Betul, ini adalah salah satu tolak ukur kriteria yang dikedepankan untuk menjadi imam. Tetapi apa? Ini tahapan nomor tiga, nomor empat. Ya, setelah sebelumnya, siapa yang paling bagus bacaannya? Kemudian siapa yang paling faqih? Kemudian siapa yang paling dahulu berhijrah? Baru jika tiga hal tersebut terjadi kesamaan, pilih mana yang lebih tua. Bukan justru menjadikan ini sebagai apa? Perkara yang paling pokok, perkara yang paling mendasar. Taib. Lianna kibaras sinni fil islami fadilatun. Karena usia tua, ya, usia yang tua fil islam, di dalam agama Islam, fadilah, sebuah keutamaan. Ya, seorang itu memiliki usia tua dan dia seorang muslim, ini memiliki keutamaan. Li'annahu aqrabu ilal khusyu'i wa ijabati du'a, sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat kepada kekhusyuan dan kepada dikabulkannya doa. Ya, secara umum kita katakan demikian, seorang yang tua dan dia seorang muslim, itu kan apa? Umumnya lebih khusyuk, lebih tenang ketimbang yang masih apa? Muda. والدليل على على هذا الترتيب dan dalil atas urutan di atas, الحديث الذي رواه مسلم, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah, yang mengimami suatu kaum yang paling bagus bacaannya di antara mereka terhadap kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnati, maka jika mereka sama di dalam bacaan, maka yang paling berilmu di antara mereka tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, dan jika mereka di dalam sunnah itu sama, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan, kemudian jika mereka di dalam hijrah itu sama, maka yang lebih dahulu di antara mereka, atau maka yang lebih tua di antara mereka usianya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa quddima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadilati bil ilmi bil kitabi was sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikedepankan dengan keutamaan berupa ilmu terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Dalam artinya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam di masa beliau hidup? Ya karena memang beliau adalah sosok yang paling berilmu tentang Alkitab Usunnah. Fa'inistawaw fil ilmi, maka jika mereka sama di dalam ilmu, quddima bis sabqi ila al-amali salih, maka dikedepankan yang lebih dahulu mengerjakan amal salih. Wa quddima as-sabiqu bi ikhtiyarihi ila al-amali salih wa huwa al-muhajir alaman ala man sabqa bi khalqillahi wa huwa kibarus sin. Dan dikedepankan orang yang lebih dahulu mengerjakan amal salih dengan pilihannya sendiri, wahwa al-muhajir, yaitu para muhajirin, seorang yang berhijrah, ala man sabaqa bi khalqillah, ketimbang orang yang lebih dulu beramal salih yang dari sisi penciptaan Allah, wahwa kibarusin, yaitu dari sisi usia. Intah. Artinya barakallahu fikum, dikedepankan yang lebih dahulu beramal salih dengan pilihannya sendiri, artinya mungkin dia usia lebih muda, tetapi lebih dahulu memang dia beramal salih. Ya. Contohnya dia seorang muhajirin, yang berarti dia lebih dahulu mengenal Islam, dan dia beramal salih dengan pilihannya sendiri, ketimbang orang yang barakallahu fikum, dia memiliki keistimewaan sabak, lebih dahulu, tetapi hanya dari sisi khalqillah, penciptaan Allah, di mana dia lebih dahulu ada, ya, lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari yang berupa usia tua tadi. Tayyib. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan di dalam hadis, jika terjadi kesamaan di dalam bacaan dan di dalam ilmu fiqih, dikedepankan yang lebih dahulu hijrah. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang hijrah itu berarti dia lebih dahulu beramal salih dengan pilihannya sendiri. Dia lebih dahulu kepada amal salih dengan pilihannya sendiri. Ya. Maka kemudian baru urutan setelahnya yang lebih tua usianya. Nah. وَهُنَاكَ اِعْتِبَارَاتٌ يُقَدَّمُ أَصْحَابُهَا فِي الْإِمَامَةِ عَلَى مَنْ حَضَرَ وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ. Dan di sana terdapat perkara-perkara yang orang-orang yang memiliki perkara-perkara tersebut, dia lebih dikedepankan untuk menjadi imam ketimbang para hadirin, meskipun di kalangan hadirin tersebut ada orang yang lebih utama darinya. Wahia, perkara tersebut adalah, sedih paham ya. Jadi ada sebuah kondisi di mana di sana ada perkara-perkara yang siapa memiliki perkara itu, dia tetap lebih dikedepankan untuk menjadi imam, meskipun hadirin, itu jamaah yang datang, ada yang lebih afdal dari dia. Wahia, perkara tersebut, awalan yang pertama, imamul masjidir ratibi, yaitu posisi menjadi imam tetap sebuah masjid. Ya, imam tetap sebuah masjid. Idza kana ahlan lil imamati, jika memang dia orang yang pantas untuk menduduki posisi imam, ya, maka dia tidak boleh didahului dengan yang lain. Maka dikatakan lam yajuz an yataqaddama alaihi ghairuhu, tidak boleh ada yang selain dia untuk, ya, maju menjadi imam. Walau kana afdala minhu, meskipun orang lain tadi lebih utama dari dia. Illa biiznihi, kecuali dengan izin imam tetap tersebut. Jadi misalkan sebuah masjid sudah ditunjuk imam tetapnya fulan, kemudian pada sebuah kesempatan datang jamaah itu dari luar, misalkan ada orang-orang yang masya Allah lebih afdal dari dia, bacaannya, fiqihnya dan seterusnya lebih afdal, bahkan mungkin ulama yang datang, kita katakan tetap yang lebih utama adalah imam tetap masjid tersebut. Kecuali orang lain tadi diizinkan oleh si imam. Silakan Anda menjadi imam. Anda lebih afdal dari saya. Maka itu perkara lain. Kalau tidak, si imam tetap lebih pantas untuk menjadi imam. Thanian yang kedua, sahibul bait, pemilik rumah. Idza kana yasluhu lil imamati, jika dia memang orang yang pantas menjadi imam, maka lam yajuz an yataqaddama alaihi ahadun fil imamati illa biiznihi. Tidak boleh ada seorang pun maju mengimami atasnya illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Ya, ada tamu datang ke rumahnya, datang waktu salat, ya, kemudian mereka adalah orang yang memiliki uzur untuk tidak pergi ke masjid, misalkan hujan atau semisal itu, sehingga mereka salat berjamaah di rumah orang tersebut, maka sahibul bait, pemilik rumah, lebih pantas menjadi imam meskipun tamunya itu lebih afdal dari dia. Baik. Thalithan as-sultan, penguasa, wa huwa al-imamul a'zam, dan yang namanya sultan adalah imam yang terbesar, ya, penguasa, dia penguasa, imam terbesar. Aw na'ibuhu, atau wakil dari penguasa. Fala yataqaddamu alaihi ahadun fil imamati, maka tidak boleh seorang pun untuk maju mengimami atasnya illa biiznihi, kecuali dengan izin si sultan tersebut. Idza kana yasluhu lil imamah, tetap sama catatannya jika si imam tadi orang yang pantas menjadi imam. Nah, maksudnya dia memiliki kriteria umum bisa menjadi imam. Jadi itu tiga perkara yang barang siapa mereka memiliki perkara tersebut, dia lebih pantas menjadi imam meskipun di antara hadirin ada orang yang lebih utama dari dia. والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم, dan dalil yang menunjukkan untuk mengedepankan para pemilik perkara-perkara di atas, ya, dalil yang menunjukkan untuk mengedepankan para pemilik daripada perkara-perkara di atas ala ghairihim, ketimbang yang selain mereka, yaitu ma rawahu Abu Dawud min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulur rajula fi baitihi wala fi sultanihi illa bi idznihi. Jangan sekali-kali seorang itu mengimami orang lain di dalam rumahnya dan tidak pula di dalam kekuasaannya illa bi idznihi, kecuali dengan izin dari dia. Wa fi sahih Muslim, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baitihi wala fi sultanihi illa bi idznihi. Jangan sekali-kali seorang itu mengimami orang lain di dalam rumahnya dan tidak pula di dalam kekuasaannya illa bi idznihi, kecuali dengan izinnya. Taib. Wa sultanuhu mahallu wilayatihi aw ma yamlikuhu, dan yang dimaksud sultanuhu, kekuasaannya, itu mahallu wilayatihi, tempat yang di situ menjadi wilayah dia. Ya, seperti penguasa tadi, dia adalah penguasa yang menguasai wilayah tersebut. Aw ma yamlikuhu, atau di tempat yang dia itu memilikinya, semisal di rumahnya tadi. Nah, itu adalah milik dia. Maka dia, ya, si pemilik rumah memiliki kekuasaan di situ. Taib. Qala al-Khattabi, ma'nahu anna sahibal manzili awla bil imamati fi baytihi idha kana min al-qira'ati awil ilmi bimahallin yumkinuhu an yuqima as-salah. Maknanya bahwasanya pemilik rumah lebih utama untuk menjadi imam di rumahnya idza kana min al-qira'ati aw al-'ilmi, apabila dia, ya, di dalam bacaan atau di dalam ilmu, bi mahallin yumkinuhu an yuqima as-salah, berada di tempat yang memungkinkan bagi dia untuk menegakkan salat. Wa idza kana imamul masjid qad wallahu as-sultanu aw na'ibuhu aw ittafaqa 'ala taqdimihi ahlul masjid fa huwa ahq. Dan apabila imam masjid, sungguh penguasa atau wakilnya telah menunjuknya atau telah bersepakat untuk menunjuk orang tersebut dari pemilik masjid tersebut, yaitu jamaah masjid tersebut telah sepakat untuk menunjuk dia sebagai imam, fahuwa ahaq, maka dia itu lebih berhak, li'annaha wilayatun khassah, ya, karena hal itu adalah kekuasaan yang khusus. Wali anna taqadduma alaihi yusi'u dhanna bihi wa yunaffiru anhu, karena mengedepankan orang lain ketimbang dia akan menjadikan diprasangkai buruk dia, ya, dia akan diprasangkai buruk oleh orang, wa yunaffiru anhu, dan akan menjadikan lari dari orang tersebut. Nah, berikutnya, mimma taqaddama yatabayyanu laka syaraful imamati fis salati wa fadluha wa makanatuha fil Islam. Maka berdasarkan apa yang telah lalu, menjadi jelas bagimu kemuliaan keimaman di dalam salat, juga menunjukkan keutamaannya dan posisinya yang tinggi di dalam Islam. Li'anna al-imama fis salati qudwah, karena imam di dalam salat adalah panutan. Wal imamatu martabatun syarifah, keimaman itu adalah kedudukan yang mulia. Fahiya sabqun ilal khair, ya, posisi keimaman itu berarti ada bentuk lebih dahulu di dalam kebaikan. Wa aunun ala ta'ah wa mulazamatul jama'ah, membantu untuk bisa terwujudnya ketaatan, membantu untuk bisa terus menerusnya ada jama'ah. Wabiha ta'murul masajidu bitta'ah, dengan adanya posisi imam ini, masjid itu dimakmurkan dengan ketaatan. Wahia dakhilatun fi umumi qawlihi ta'ala fima hakahu min du'ai ibadir rahman. Maka posisi imam itu masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, ya, di dalam apa yang dihikayatkan dari doanya para hamba-hamba Allah yang, para hamba-hamba Ar-Rahman, ya, hamba-hamba Allah, di mana mereka berdoa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berkata, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami daripada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Fal imamatu fis shalah min al imamati fid din, keimaman di dalam salat termasuk bentuk keimaman di dalam agama. Wala siyama idza kana al imamu yabdhulu an nusha wal wa'dha wal wa'dha wat tadhkira liman yahdhuruhu fil masjid, terlebih apabila imam tersebut dia memberikan nasihat, memberikan wejangan dan peringatan bagi orang-orang yang hadir, ya, di dalam masjid. Fa innahu bidzalika min ad-du'ati ila Allah, maka dengan itu dia juga termasuk dai ila Allah, alladhi yajma'una baina salihal qawli wal 'amal, yang dia mengumpulkan antara baiknya ucapan dan baiknya perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal salih dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Fala yarghabu 'anil qiyami bil imamati illa mahrum, maka tidaklah dia itu benci, ya, dengan amanah sebagai imam kecuali orang yang dia terharamkan dari kebaikan. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.